Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Dua ayat yang pertama, dua ayat yang kita baca kemarin. Yang pertama adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, wa innahu dhamir kembali kepada insan, dan wa innal insan lihubbil khair, khair di sini bermakna harta. Sesungguhnya manusia kepada harta itu, kecintaannya kepada harta itu lasyadid, sungguh sangat-sangat besar. Syarhimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya kalau mutlaqul hub, semata-mata cinta kepada harta, semuanya ada pada kita. Tapi kalau masalah besar kecilnya, ini yang berbeda. Ya, syiddah. Syiddatul hub ini yang berbeda. Ada yang senang kepada harta, semata-mata yang penting mencukupi kebutuhannya sehingga dia tidak merasa butuh dari manusia. Ada lebih dari itu. Ya, ada yang lebih dari itu lagi, ini yang sangat menginginkan harta yang banyak, harta yang luas. Berikutnya ayat Allah Subhanahu wa taala, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur bu'thira ini nusyara, udhira. Ya, apakah dia tidak yakin apabila dikeluarkan apa yang dalam kubur? Jadi di yaumil ba'ats. Qala, qala Allah ta'ala, wa husila ma bis sudur. Ai ma fil qulubi minan niyat. Ya, dikeluarkan, dinampakkan apa yang ada dalam dada-dada, yakni dalam kalbu, dari niat-niat manusia, wa amal al-qalb, dari amal-amal kalbu manusia. Ketawakul, seperti tawakalnya, warahbah, warahbah, walkhawf, warraja, wa masbadari. Wahuna ja'alallahu azza wa zal al-umdata ma fis sudur. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala jadikan yang menjadi umdah, inti yang dengan manusia akan mendapatkan balasan nanti di yaumil qiyamah adalah ma fis sudur, apa yang dalam dada-dada, dalam kalbu. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, yawma tubla sarair fama lahu min quwwati wala nasir. Liannahu fi dunya yu'amalu an-nasu mu'amalat al-zahir. Karena kalau di dunia manusia itu diperlakukan sesuai dengan mu'amalah yang zahir dari dia. Umirtu an uqatil an-nas hatta asyhadu an la ilaha illallah wa muhammad rasulullah wa aqimus shalah qaitu zakah fa idza fa'alu dhalik asamu minni dimahum wa amwalahum wa hisabuhum min Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia disikapi, diperlakukan sesuai dengan apa yang nampak di zahir dia. fatrah munafik, sampai seorang munafik yu'amalu kama yu'amalu al-muslim haqqa, diperlakukan, disikapi sebagaimana seorang muslim yang benar-benar muslim. Lakin fil akhirah, tetapi di akhirat, al-amal ala ma fil qalbi, amalan yang jadi tolak ukur dibalas dengannya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang dalam kalbu. Wa li hadza yajibu alaina an na'tani bi qulubina. Oleh karena itu wajib atas kita untuk memperhatikan, memberikan fokus perhatian kepada kalbu-kalbu kita. Qabla kulli syai', sebelum yang lainnya, sebelum sesuatu yang lain, yang terpenting adalah memperbaiki kalbu, fokus kepada kalbu. Qabla al-amal, sebelum amal-amal zahir, pentingkan masalah kalbu. Liyana al-qalba walladhi alihil madar, karena kalbulah yang ada padanya madar, sumber kebaikan, keburukan ada pada kalbu. Idza sarahat sarah jasadu kullu, wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Wa alil madar, yani tadi balasan yang ada di yaumil akhir adalah apa yang ada dalam kalbu. Wa huwa alladhi sayakunu al-jaza alaihi yaumil qiyamah, dialah yang balasan di hari kiamat nanti berdasarkan apa yang ada padanya pada kalbu. Wa li hadza qala ta'ala wa husila ma fis sudur. Nah, mohon maaf, bisa juga dulu. Assalamualaikum.